Sampai vez então para mim o meu tatu lindarou a ti. Vê-se-me nica de mim perjuangan ku era ngerteni. Tangi tak lakoni dong upayani kebahagianmu apa wai sing tak tuwi tak weneki. Aku sing berjuang, aku sing kelaran, aku sing tenanan, tekomo mutolana. Salatan samini, tritoku roko. Ikhlas ni panjeni kita tire wes tuko kwae rasa diterus ke abdi wes rakua bingung arep sapa panjeni kutulu moat. Oh, see, see, es with concern for CRCO. Thank you. sayangi wis duwe pengganti. wengi iki nyelengake kowe sing biyen ngancani susah lan senengku. Kowe tau janji, janji sehidup samati karo aku sing tenanan iki. Aku sayang kowe, ra ono liyane. Tanpa tak sadari netes seluiki, aku kurang opo nganti kowe iso teko ninggal lungo milih karo wong liyo. Yen kowe getun ojo bali karo aku, aku wis ra nampa balimu neng uripku. Kowe ra ngerti perasaan iki, acur mumur tok I'm not afraid to die. mesra karo kowe. Tresno iki ora iso dadi siji. Aku sadar luwe milih bertahan.